Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil akhir. dan landasan hukum itu sama dengan dalil-dalil hukum. Dalil-dalil hukum disebut usul karena hukum dibangun di atasnya, di atas dalil. Sedangkan pengertian usul adalah mayan bani alaihi ghairuhu, sesuatu yang jadi landasan berpijak bagi yang lain. Sedangkan dalil menjadi landasan berpijak adanya hukum. Oleh karena itu, jika terdapat pembahasan satu masalah di kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hanbali, maka beliau mengatakan biasanya al-aslu fi hada, dalil dalam masalah ini adalah firman Allah demikian-demikian. Dan dalil hukum nanti akan datang fi nazmi fi nazam, di belakang nanti dijelaskan bahasanya dalil hukum itu ada 4, Quran, Sunnah, Ijma' dan qiyas yang benar. Tidak semua qiyas, namun cuma qiyas yang benar saja, qiyas yang memenuhi kaidah dan aturan-aturan qiyas. Ahkam adalah ma yasbutu, adalah satu hal yang ada. Satu hal itu apa? Ijabin atau tahrimin, wajib, haram, makruh, istihbab, anjuran atau ibahah, yang itu ada di kitab syar'i dengan dalil dari syariat. Maka wajib, kita katakan ini wajib hukumnya, ini hukumnya wajib, ada dalilnya. Kita seorang mengatakan ini hukumnya tahrim, haram, harus ada dalilnya. Orang yang mengatakan ini hukumnya makruh juga harus mendatangkan dalil. Orang mengatakan ini dianjurkan juga wajib mendatangkan dalil. Karena anjuran adalah hukum syariat. Anjuran adalah hukum syariat, maka harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, maka tidak bisa kita mengatakan ini dianjurkan, ya, dianjurkan begini atau dianjurkan begitu tanpa dalil. Dan satu hal yang perlu diperhatikan, ibah. Mubah itu harus ada dalilnya. Dikatakan ini hukumnya mubah, itu harus ada khitab syar'i. Harus ada khitab syar'i, ada dalil dari syariat yang menunjukkan kalau ini hukumnya mubah. Bangkai ikan hukumnya halal, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian. Daging mubah untuk daging kuda mubah untuk dimakan, dalilnya demikian juga. Itu hukum mubah. Sedangkan sesuatu yang satu perkara dunia yang tidak ada dalilnya, tidak ada dalil yang menarang, ya, maka itu tidak disebut mubah, namun disebut al-afwu, ya, sesuatu yang disebut maskutun alai, sebagaimana pernah kita baca di awal-awal kitabul iman karya Syekhul Islam Taimiyah. Sesuatu perkara adat, ya, perkara dunia yang tidak terdapat dalil yang menarangnya, mengharamkannya, maka disebut al-afu atau al-maskutu alaih, sesuatu yang ya, tidak disinggung dan tidak dibahas oleh syariat. Satu hal yang dimaafkan oleh Allah ya, seandainya orang melakukannya, Allah tidak membahasnya. Maka di sini disampaikan bahasanya lima hal ini semuanya harus fi khitab syar'i. Semuanya harus fi khitab syar'i. Wajib harus dengan khitab syar'i, tahrim juga haram juga harus dengan khitab syar'i, makruh juga harus dengan khitab syar'i, istihbab juga harus dengan khitab syar'i, dan mubah juga harus dengan khitab syar'i. Kemudian Usulul ahkam atau dalil hukum itu sebenarnya dua, namun cuma punya cabang dan cabangnya juga dua. Dua yang pertama adalah Quran dan Sunnah. Maka Quran dan Sunnah adalah aslul usul, landasannya landasan, dalilnya dalil. Wa alaihima dan mengikuti Quran dan Sunnah lah perputaran hukum-hukum syar'i. Baik hukum syariat tentang masalah akidah, perkataan ataupun perbuatan. Maka hukum syariat itu mengatur akidah, mengatur akidah dan keyakinan. Sampai mengatur ucapan dan perbuatan. Ini makna hukum menurut syariat. Lebih luas daripada makna hukum menurut fikih. Kalau makna hukum menurut fikih hanya sekedar mengatur perbuatan mukallaf, karena itulah bidangnya fikih. Fikih cuma membidangi perbuatan, bukan membahas akidah. Maka cuma ini akidah syar'i yang muta'alikun bi'af'alil mukallafin, cuma aturan-aturan syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Itu makna hukum menurut fikih, hanya membahas perbuatan manusia. Ini makna hukum menurut istilah fikih, berbeda dengan hukum menurut syariat. Kalau syariat maka mencakup pembahasan tentang masalah ada hukum untuk akidah, terlarang punya keyakinan semacam ini, dibolehkan keyakinan seperti itu. Maka mencakup akidah. Amal aslami akhran, adapun landasan, dua landasan yang merupakan cabang adalah ijma' dan qiyas yang benar. Inilah empat landasan yang dibangun di atasnya hukum-hukum syariat yang suci, Quran, Sunnah, Ijma' dan qiyas yang benar. Dengan empat dalil ini tasbutul ahkam, maka terdapat hukum. Dan tidak boleh bagi seorang pun untuk munazah atau untuk menentang, untuk ngeyel, ya, jika telah jelas ini hukumnya haram dalilnya ini, dengan menggunakan satu dari empat dalil di atas. Tidak boleh menentang firman sabata untuk hukum yang sudah ada berdasarkan empat dalil tersebut. Kemudian maklum, dan satu hal yang telah dimaklumi, anam yuqaddamul Qur'an, bahasanya dalam penyebutan dalil kita katakan yang pertama Qur'an, kemudian sunnah, kemudian ijma', kemudian qiyas. Meskipun Qur'an itu tidaklah bisa kita pahami kecuali dengan sunnah, namun demikianlah para ulama salaf membuat urutan. Quran kita katakan dalil hukum adalah Quran, kemudian sunnah, meskipun orang tidak bisa memahami Quran kecuali dengan sunnah. Namun para ulama salaf mereka membuat ibarat, membuat ungkapan. Ya, dalil adalah Quran kemudian sunnah, sebagaimana dijelaskan panjang lebar di awal-awal ma'alim usul fikih dan ahli sunnah. Hatta innal ulama, sampai-sampai para ulama rahimahullah mereka mengatakan qiyas apapun yang menyelisih Quran dan sunnah, maka dia adalah qiyas yang fasid dan qiyas yang mardud, qiyas yang rusak dan qiyas yang tertolak. Ingat, jika qiyas tersebut menyelisih Quran dan Sunnah. Namun jika qiyas tersebut sejalan dengan hukum Quran dan Sunnah, maka bisa dipakai sebagai penguat, sebagai tambahan dalil, sebagai dalam rangka untuk memperbanyak dalil. Sehingga kita katakan dalil tentang masalah ini Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Kenapa? Karena qiyasnya adalah qiyas yang sejalan dengan Quran. maka semua kias yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah adalah kias yang rusak dan tertolak. Mardudun ala qa'ilihi, kita kembalikan kepada orang yang mengatakannya. Dan diberi nama oleh para ulama dengan sebutan kias yang fasidul iktibar, kias yang tidak teranggap. Ya, ini. Wa ulima min qawlihi musbitul ahkami bil usuli anna ma dalila alaihi malaysa bisabitin di anna dalila bimanzilatil bayinati bal inna waha samahu bayinatan qala ta'ala laqad arsalna rusulana bil bayinati walaysa kullu syai'in lahu dalilun bal minal asyai ma daliluhu ijabiyun wa minha ma daliluhu adamiyun. Fal adillatu qad takunu adamiyatan fa yuqalu ad-dalilu adamud dalili fa qad takunu ijabiyatan fa yuqalu ad-dalilu qawlu ta'ala. Fa idza qala qa'ilun masalan hadza na'u min al-da'i haramun naqulu lahu ayna ad-dalilu li anna al-asla anna al-buyu'u halalun anna al-buyu'a halalun wa idza qulna hadza na'u min al-bay'i halalun fa talabna bid-dalili. Fa'innana nakulu ad-dalilu adamud dalili ay laisa hunaka dalilun yadulu ala tahrimi wal aslu wal hilu. Qawluhu mu'inu man yasbu ila usuli yasbu bimakna yamilu wa minhu sinu siba li annal ghaliba anna soba syari'ul mailani kullu syai'in yajdabihu wa kullu syai'in yashrifuhu wa li hadza sunniya sinnu siba bi kasbi shaddi amma shaba bi fathi shaddi fa hiya ar-rihu syarqiyatu wa minhu al-hadith nusyirtu bi shaba wa uhlikatil adun wa uhlikatil wa uhlikati adun bi duburi wa duburu rihul ghurbiyatu mu'inu man yasbu ilal usuli ay anna Allah ta'ala yu'inu man yamilu ilal usuli ay usulul haqti fa innahu jalla wa'ala yu'inu kula syakshin yatlubul usuli ilal haqti yatlubul usula ilal haqti lakinna qad yatakallaful maqsudu yatakallaful maqsudu di wujudi mani'in awli hikmatin aradaha Allahu azza wa jalla bi makna annal insana qad yabzalu juhdahu walakinna la yasilu ilal maqsudihi li hikmatin yuridu Allahu azza wa jalla qad yabtala Allahu al abda fala yatamakkanu minal wusuli fi awali muhawalatin aw thani muhawalatin hatta ya'lamu Allahu azza wa jalla man huwa shadiqun fil talabi wa man laisa bisadiqin. Nah, maka diketahui dari perkataan nazam mutbitul ahkami fil usul, Allah itu menetapkan hukum dengan dalil, anna man la dalila alaihi, bahasanya perkara yang tidak ada dalilnya, falaisa bisadiqin, maka itu tidak ada dalam agama. Karena dalil itu bagikan bukti benarnya satu perkataan. Bahkan Allah menyebut dalil Quran dan Sunnah dengan bayyinah dan bukti. Laqad arsalna rusulana bil bayyinah. Sesungguhnya kami telah mengutus utusan kami bil bayyinah dengan membawa bukti-bukti, yaitu dalil-dalil. Namun tidak walaysa kullu syai'in lahu dalilun. Namun tidaklah segala sesuatu itu ada dalilnya, dalam arti dalil positif, ayat Quran bunyinya demikian, hadis demikian. Bahkan ada beberapa hal yang dalilnya itu dalil yang positif, Quran bunyinya demikian, hadisnya demikian. Dan ada perkara yang dalilnya adalah adami, dalilnya adalah karena tidak adanya dalil. Maka dalil itu pertakunan boleh jadi ada niatan ya, berupa tidak adanya dalil. Sehingga kita katakan dalilnya dalam masalah ini adalah karena tidak ada dalilnya. Dan terkadang ada masalah yang dalilnya adalah ijabiatan, dalil yang positif. Kita katakan dalilnya adalah firman Allah bunyinya demikian. Maka jika ada orang yang mengatakan misalnya transaksi jual beli jenis semacam ini hukumnya haram, maka kita tanyakan padanya mana dalilnya. Karena hukum asal jual beli adalah halal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a. Dan Allah menghalalkan al-bai', dan al-nya al-jinsiyah. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan semua jenis jual beli. Wa idza qulna, dan jika kita katakan hadzal nau' minal bai' halal, jika kita katakan jual beli jenis ini hukumnya halal, fatolabana bidalili, maka ada seorang yang meminta kepada kita dalilnya. Apa dalilnya kalau itu halal? Kita katakan ad-dalil ajamu dalil. Dalil kalau jual beli ini adalah halal adalah karena tidak ada dalilnya yang melarang. Maksudnya tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya jual beli ini, dan hukum asal dari jual beli adalah halal. Bisa dijawab demikian, bisa juga dijawab dalilnya adalah wa ahallallahu al-bai'a. Apa dalilnya kalau jual beli ini halal? Jawabannya karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa halalul bai'a. Dan Allah menghalalkan semua jenis jual beli. Jika kamu tidak setuju, datangkan dalil kalau ini termasuk yang Allah kecualikan dari hukum boleh. Allah membantu menyesu orang yang cenderung ilal wusuli untuk bisa sampai. Yesu maknanya yamilu. Bagaimana dalam firman Allah di surat Yusuf, ya Allah, jika engkau tidak palingkan aku dari tipu daya mereka, para perempuan-perempuan tersebut, asbu ilaihinna, aku akan cenderung kepada mereka, aku akan menuruti kemauan mereka. Wa minhu, oleh karena itu ya, anak kecil sibian itu disebut siba, ya, sinus siba, anaknya disebut sibian. Kenapa sibian disebut sibian dan usianya disebut siba? Li'anal ghalib, karena umumnya kanak-kanak itu sari'ul mailan, cepat ya, cepat cenderung. Tadi cenderung pada A, kemudian 2 menit setelah itu cenderung pada B, 3 menit setelah itu lain lagi mainnya, karena ada kecenderungannya cepat berubah. Kulli syai, maksudnya segala sesuatu menarik perhatiannya. Segala sesuatu menarik perhatiannya. 3 menit ini, 3 menit itu, 3 menit ini lagi, 3 menit itu lagi, berubah-ubah. Wa kulli syai, segala sesuatu memalingkan perhatiannya. Oleh karena itu, maka usia kanak-kanak disebut sinus siba. Dari kata-kata ya, sobayasbu. Namun ingat, sinus siba sobnya dikasar, bukan asoba. Adapun soba, maka maknanya adalah angin yang tertiup dari arah timur. Sebagaimana dalam hadis ya, nusir tubis soba, aku mendapatkan kemenangan dalam perang disebabkan angin yang tertiup dari arah timur. Sedangkan kaum An itu dibinasakan dengan dubur, dan dubur di sini maknanya adalah angin yang tertiup dari arah barat. Ya, hadisnya diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka Allah membantu manjat suara yang cenderung ilal musuli untuk bisa sampai. Artinya Allah Ta'ala membantu orang yang punya kecenderungan ilal usul untuk sampai, yaitu sampai kepada al-haq. Makasihnya Allah Jalla wa'ala itu membantu setiap orang yang yatlubu mencari, yang berupaya untuk sampai kepada kebenaran. Akan tapi qad yataqallaful maqsud. Akan tapi boleh jadi maksud tidak terwujud. Diwujud di mana? Ada orang yang ingin mencari kebenaran, namun dia tidak mendapatkannya. Kenapa? Padahal Allah membantu untuk setiap orang yang ingin mencari kebenaran. Diwujud di mana? Karena adanya faktor penghalang atau karena satu hikmah yang Allah inginkan. Artinya, terkadang ada seorang yang mencurahkan usahanya, akan tapi dia tidak sampai kepada apa yang dia maksudkan karena satu hikmah yang Allah inginkan. Qad yabtaliyallahu al-'abda, terkadang Allah memberikan ujian kepada seorang hamba, maka dia tidak mampu, tidak memungkinkan untuk sampai kepada apa yang dia inginkan di percobaan yang pertama atau percobaan yang kedua, sehingga Allah mengetahui man wasadikun fi talab, siapa yang benar-benar mencari kebenaran dan siapa yang laisa bisadikin, tidak serius, tidak benar-benar mencari kebenaran. Ya, rezeki. Amin dzalika ala Allah ta'ala yudilu a'da'ku ahyanan ala awliya'i. Siang burung man yasbiru wa man la yasbiru. Wa nablu wa nakum hasan ala wajahini amikum wa sabirina wa nablu wa akhbarku. Wa illa fal asru ala kula insanin yaksudu al musulla ilal haqqi biniyatin sadiqatin. Fa innahu labudda ayasila ilaihi. Wa wa asana ibaratun qala hasikul islami ibn taymiyata rahimahullahu. Fil akhiratil wasitiyati man tadabbara al-Qur'ana taliban al-huda minhu tabayyana lahu tariqul haqqi taqulu insani taqulu insani yasru ila al-usuri wa yasta'inu billahi azza wa jalla ma'a badri kutihi juddi fa inna allaha yu'inuhu ma lam yakun ithman amma insanu al-kusuru alladhi la yasbu ila al-usuri wa inna ma yuridu ayyamdo al-awqat al-awqatu faqad wayaqtuluha faqad wayaqtuluha fa inna hadha yathabu alayhi dahruhu sudah la yastafidu lakin al-insanu alladhi ya'malu bijiddin wa yuridu ayyasila ila ghayatin hamidatin fa hadha yu'anu wa yasilu ila maqsudihi wa li hadha yajibu alayna nahnu wa nahnu natlubul ilma ayakuna lana hadbun naf'a ilal husuli ilaihi la mujarradu imda'il wa'di faqad bal natlubul ilma lil husuli ilal ghayati wa hiya an aqlama thumma a'mala thumma u'allima thumma ad'uwa hadihi ghayati wal amilu al-abidu qayatuhu al-wusulu ila Allahi azza wa jalla ila mardatillahi yabtahuna fadlan min Allahi wa ridwana wa man yusalli liyasquta al-fardu faqad hadha la shakka annahu yudhi'u wa tabarra'a bihi azimatu walakin alladhi yanbaghi ayusalliya liyasila ila ghayatin wa hiya annahu kullama shalla faridatan irtaqa darajatan. Nah, dalika di antara hal tersebut, di antara bentuknya adalah ini Allah Subhanahu wa taala terkadang yudilu a'da'ahu. Ya. Ahyanan terkadang memberikan kesempatan kepada musuh-musuhnya ala auliyaihi untuk melakukan kejelekan terhadap kekasih-kekasih Allah, yaitu orang-orang yang saleh, yang itu supaya Allah melihat menyisir siapakah orang yang nampaknya saleh ini yang benar-benar sabar dan yang tidak punya kesabaran. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa lana peluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kalian sehingga kami mengetahui siapakah orang-orang yang berjihad di antara kalian dan orang yang bersabar, dan kami akan menguji keadaan-keadaan kalian. Bukannya Allah belum mengetahui siapa yang bersabar sebelum adanya musibah, belum adanya ujian. Namun ilmu yang dimaksudkan di sini adalah al-ilmu alladhi yata'atab as-sawab wal-iqab, ilmu yang membuahkan pahala dan hukuman. Ilmu Allah sebelum terjadinya suatu hal adalah pengetahuan yang tidak bisa menjadi alasan untuk memberikan hukuman dan pahala. Dan ilmu Allah setelah Allah memberikan ujian adalah ilmu yang bisa menjadi landasan untuk memberikan pahala kepada orang yang bersabar dan memberikan hukuman kepada orang yang tidak bersabar. Ya, fal'aslu maka badalnya semua orang yang bermaksud untuk sampai kepada kebenaran dengan niat yang benar, maka lagu dapatlah dia sampai kepadanya. Betapa indahnya satu ungkapan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di Al-Aqidah Wasithiyah. Beliau mengatakan, siapa yang mau mentelaah Al-Quran karena mencari hidayah dari Al-Quran, maka pasti akan jelas baginya jalan kebenaran. Maka semua orang yang cenderung untuk bisa sampai pada kebenaran dan dia memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, ditambah dia mencerahkan kesungguhan, maka Allah pasti akan membantunya selama tujuan yang diinginkan bukanlah dosa. Adapun seorang yang pemalas, yang tidak punya kecenderungan untuk sampai kepada satu target tertentu, namun dia cuma ingin menghabiskan waktu, dan dia cuma ingin untuk membuang-buang waktu, membuang-buang waktu bahasa Arabnya membunuh waktu, wayaqtuluha, dia ingin membunuh waktu, membantai waktu, artinya apa? Menyia-nyiakan waktu. Fa'ina hada, maka orang ini berlalu pada dirinya dahulu, waktunya sudah sia-sia, dia tidak bisa mengambil faedah darinya. Akan tapi orang yang bekerja dengan penuh kesungguhan dan dia ingin untuk sampai pada satu tujuan yang terpuji, maka orang ini akan dibantu, yaitu oleh Allah, dan dia akan sampai kepada maksudnya. Oleh karena itu kita dan kita mencari ilmu, kita punya kewajiban, hendaknya kita punya target nas'a ilal wusul ilaih, dan kita berupaya untuk bisa mencapai target tersebut. Maka janganlah belajar kita cuma semata-mata membuang waktu saja. Maka hendaklah kita mencari ilmu lil wusul, untuk bisa sampai pada satu target, satu tujuan, yaitu kita mencari ilmu supaya kita tahu, kemudian supaya kita bisa beramal, mengajar dan berdakwah. Inilah tujuanku. Maka seorang hamba yang al-afid, yang beribadah kepada Allah, tujuannya adalah sampai menuju Allah Azza wa Jal. Sampai tujuannya adalah ridha Allah. Yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, mereka mencari anugerah dan ridha dari Allah. Maka siapa yang sholat cuma sekedar untuk menggugurkan kewajiban, maka tidaklah dilakukan bahasanya sholatnya sah dan gugurlah kewajibannya. Akan tapi yang baru sepatutnya seorang itu untuk sholat untuk sampai kepada target dan tujuan tertentu, yaitu setiap kali dia mengerjakan sholat fardu, dia targetkan agar semakin menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian An-Nadhim rahimahullah mengatakan, "Tsumma shalatu ma'salamin fatqutim." Kemudian selawat ditambah salam yang telah sempurna, alalladzi utiya jawamil kalim, teruntuk seorang manusia yang diberi kelebihan berupa jawamil kalim. Ya, pertanyaan. Ba'da hamdillillah, ba'da hamdillillahi azza wa jalla, wa sana'i alaihi wa ووصفه بما يريحه جل وعلا تكون الصلاة على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والترتيب هنا مناسب لأن حق الله مقدم على حق رسوله ويبدأ أولا بحق الله ثم بحق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الموافق للكتاب والسنة فإن حق الله تعالى يذكر قبل حق رسوله صلى الله عليه وسلم ألم ترى إلى التشهد في الصلاة يقدم وجوب الثناء على الله عز وجل وتعظيم الله عز وجل على سلام على النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا تقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وكما درج عليه علماؤنا رحمه الله يبدأون أولا بالثناء على الله سبحانه وتعالى ثم بالصلاة والسلام على والسلام والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الصلاة مع السلام قد أتم جمع بين الصلاة والسلام لأنه أكمل كما أمر الله تعالى فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولو اقتصر على الصلاة وحدها أو على السلام وحده لكان ذلك جائزا غير مكروه على القول الراجح فإن النبي عليه الصلاة والسلام علم أمته التشهد أول ما علمهم ليس فيه صلاة كان التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ليس فيه صلاة حتى قال يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فعلمهم فصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يكره إفراد الصلاة عن السلام ولا السلام عن الصلاة ولكن الجمع بينهما أفضل. نعم. Kemudian salawat. Summa ba'da hamdillah, kemudian setelah hamdillah, setelah memuji Allah azza wajalla, menyanjung Allah dan menetapkan sifat untuk Allah dengan sifat yang layak baginya jalla wa ala, takunu salatu, kemudian adalah terdapatlah selawat untuk Rasulullah, dan urutan semacam ini adalah urutan yang sangat bagus. Ya. Allah dulu baru Rasulullah. Kenapa? Karena hak Allah lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dimulai awalan pertama kali dengan menunaikan hak Allah, kemudian menunaikan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini urutan semacam ini sesuai dengan Quran dan Sunnah. Karena hak Allah itu disebut sebelum hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, contohnya bacaan azan. Contoh yang lain, alam tara, tidakkah engkau melihat tasahud dalam sholat, yuqaddam, yang dinomorsatukan, yang didahulukan adalah kewajiban menyanjung Allah Jalla wa Azza wa Jalla dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla, terus kemudian salam untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita katakan di bacaan tasahud, attahiyatulillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayah Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Potongan dari hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Summa haqqun nafsi summa haqqus salih. Kemudian hak diri kita baru hak orang-orang saleh yang lain. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa alai badillahi salih. Kita menyebut hak Allah dan Rasul, terus setelah itu kita, dan setelah itu orang lain. Kama daraja alaihi ulama'una, dan itulah yang ditempuh oleh jalan yang ditempuh oleh para ulama kita. Mereka memulai ceramah-ceramah mereka dan atau tulisan-tulisan mereka, mereka mulai dengan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mengucapkan salat dan salam untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka at-tahiyyatulillah, maka segala penghormatan, segala takzim, segala pengakuan, maka pengakuan hanya boleh kita berikan kepada Allah. Dan wassalatulillah, ya, salat di sini boleh dimaknai doa dan bisa dimaknai dengan salat. Ya, maka kita katakan wassalatulillah. Maka semua sholat yang kita kerjakan, sholat yang fardu ataupun yang wajib ataupun yang sunnah, hanya kita tujukan, kita niatkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Atau kita terjemahkan dengan doa, maka kita hanya boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena shalawat, ya, jamak dari sholat maknanya secara bahasa adalah doa. Maka doa seluruhnya diberikan hanya kepada Allah. Wa thayyibat, ya, demikian pula thayyib. Ya, thayyibat di sini boleh jadi maknanya adalah al-a'mal at-thayyibat. Allah hanya menerima amal-amal yang baik-baik, amal yang ikhlas. Ya, itulah amal yang menjadi milik Allah. Itulah amal yang Allah terima. Adapun amal yang buruk, ya, maka tidak akan Allah terima. Amal yang tidak ikhlas, tidak Allah terima. Kemudian assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, keselamatan untukmu wahai nabi dan rahmat Allah dan berkahnya. Nah, apakah perlu diubah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dengan mengucapkan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh? Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, berpendapat demikian. Setelah Nabi wafat, ya, maka bacaannya diubah menjadi assalamu ala nabi wa rahmatullahi Bukankah atau tidak menggunakan haqqul khitab assalamualaika, namun dengan assalamu ala nabi. Ini pendapat sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, kemudian dipilih oleh Al-Albani di kitab Salatin Nabi. Dan sebagian pandangan yang lain, setelah Nabi wafat bunyinya tetap assalamualaikum. Dan ini pendapat Khalifah Umar Ibn Khattab ketika beliau mengajarkan bacaan tasahud di atas mimbar Nabi ketika beliau jadi khalifah. Beliau mengajari orang-orang untuk tetap menggunakan assalamualaikum. Ini dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab di atas mimbar Masjid Nabawi, didengarkan oleh banyak sahabat dan tidak ada satupun yang protes. Seandainya memang salah, tentu banyak sahabat yang memprotesnya. Ya, didengarkan oleh para sahabat di Masjid Nabawi di masa menjadi khalifah dan tidak ada satupun yang menyangka dan mengingkari. Dan di antara ulama mu'adzirin yang memiliki pendapat ini adalah Al-Sinah Da'imah. Ya, Al-Sinah ditanya tentang masalah ini dan beliau mengambil di antara yang saya katakan di sebelah mengatakan tetap dibaca dengan assalamualaikum. Adapun mengubahnya jadi assalamualaikum nabi, maka itu istihad Ibnu Mas'ud yang keliru. Demikian juga pendapat yang kedua ini dipilih oleh Muhammad Nasrul ini dan disebutkan pada panjang lebar dan batan yang sangat bagus. Ya. Ketika kita mentah, kita mutawhid min sahihil Bukhari. Kemudian pandangan yang ketiga tentang masalah ini, pandangan yang lain lagi ya, disampaikan oleh Syaikh Abdul Muhsin Al-Anbar dalam buku beliau Sa'ah Adabul Maji Bila Salat Ayat Muhammad Abdul Wahab ya, dikatakan tentang masalah Assalamualaikum itu tidak salam ala Nabi atau tidak. Maka di sini ada pembuatan Syaikh Abdul Mas'ud, ada perbuatan sahabat Umar bin Khattab. Maka ada sahabat yang begini dan ada sahabat yang begitu, maka dua-duanya boleh. Siapa yang mau begini ya boleh, ada sahabat yang menjadi teladannya, dan siapa yang mau begitu juga boleh, dan ada sahabat yang menjadi teladannya. Pemasalah pemasalah tersebut Jumi'a dikumpulkan antara sholat dan salam di anak akmal, karena inilah yang lebih sempurna. Bagaimana dan beginilah yang Allah perintahkan, ya ayyuhal ladzina amanu wa ta'ala yang beriman, shollu 'alaihi. Shollu 'alaihi. Shalawatlah kalian untuk Nabi wa salimu taslima dan doakanlah doa pengaman untuk Nabi. Maka Allah memerintahkan surat Al-Ahzab 56 ketika menyebut Nabi untuk menggabungkan antara salawat dan salam. Nah, seandainya seorang itu mencukupkan salawat saja untuk Nabi atau salam saja untuk Nabi Muhammad alaihi salam, bolehkah? Atau Muhammad sallallahu alaihi, bolehkah? Kata saya di sini, silakan anda jajah-jajah. Hukumnya boleh. Tidak mengkong menurut pendapat yang paling kuat. Ya, sebagian ulama melarang, alasannya ayat. Namun, ya, namun beliau di sini mendatangkan dalil yang menunjukkan bahasanya apa yang ada dalam ayat Al-Ahzab 56 bukan keharusan. Apa dalilnya? Karena Nabi alaihissalatu wassalam mengajar umatnya tasahud pada awal pertama kali sudah mengajarkan tidak ada di dalam selawat. Di tasahud yang bacaan bakal akhir pertama kali itu cuma tasahud saja tanpa selawat. Terus setelah itu sahabat tanya, kemudian Nabi tambahkan salawat. Karena tasahud, maka tasahud. Dan di tasahud, maka pertama kali yang diajarkan tasahud. Terus setelah itu ada salawat. Dan dalam bacaan tasahud cuma ada salawat tanpa salawat. Bacaan tasahud bunyinya Assalamualaikum ayat Nabi Muhammad SAW dari selawat. Lainnya di selawat tidak di sana selawat untuk Nabi. Sampai kemudian setelah itu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami telah tahu bagaimanakah cara mengucapkan salam kepadamu, terus bagaimanakah ya, kami mengucapkan salam untukmu. Fa'allamahum, lalu Nabi pun mengajari mereka. Fasah, maka pendapat yang benar min akhwan ahli ilmi, di antara berbagai pendapat para ulama ya, dalam bentuk jamak ini tadi terdapat beberapa pendapat lebih dari dua, adalah tidak dimakruhkan menyendirikan selawat saja dan memisahkannya dari assalam. Demikian pula menyendirikan salam dan memisahkannya dari selawat. Namun al-jam'u bainahuma afdal. Ya, menggabungkan salat dan salam, nah itu yang lebih utama. mitu afat fil badani min amradin aw ghairihi wa fatun fil amwali wa fatun fil mustami min jadbin wa qahin wa qafin amma salamat min afati al manawiyati fa huwa ayyusalim Allahu hina lisani mimma yujibul inhirafa. Nah, qad atamma qatatim telah sempurna. Yahtamil, kata-kata qatiyah sempurna ini yahtamil dimungkinkan bahasanya pembuat nadhar mengucapkannya tatmimam li syatri dalam rangka untuk menyempurnakan bait. Namun dimungkinkan bahasanya yang dimaksudkan adalah Allah Azza wa Jalla akad dan taslim menegaskan ucapan salam dengan masdar wa sallimu taslima. Ada kata-kata taslima. Wa ta'yadullu, maka ini menunjukkan bahasanya yang dari yang sepatutnya kita lakukan adalah isalim tasliman taman. Kita mendoakan keselamatan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan taslim yang sempurna. Karena Allah menggunakan masdar wa sallimu taslima. Dan masdar itu yufid ta'kid menunjukkan penegasan. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama ketika membahas firman Allah wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah benar-benar mengajak bicara Musa, maka taklima masdar di sini memberikan faedah yang pertama ta'kid al-kalam, menegaskan kalimat. Yang kedua nafil majaz, meniadakan kemungkinan kalau itu majaz. Tidak mungkin kalama di sini kita maknai dengan majaz jika kita menerima majaz. Tidak mungkin kalama di sini kita kita maknai dengan majaz. Kenapa? Karena ada taukid. Karena ada taukid dengan majaz, dan taukid dengan majaz itu meniadakan majaz. Maka tinggal perkataan kita qatimah asli artinya qad waqa'a taslim tersebut telah terjadi mutammiman sempurna mukmilan sempurna. Summa salatu, salat dalam bahasa Arab artinya doa, dalam syariat maknanya adalah at-ta'abbud, beribadah kepada Allah dengan ucapan dan perbuatan tertentu, dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan ucapan salam. Di sini ada pertanyaan, apa sih manfaat kita mengetahui makna sholat secara bahasa dan maknanya dalam syariat? Maka jawabannya, manfaatnya adalah jika kita jumpai istilah sholat jahat ini, kita jumpai atau datang dari perkataan ahli lughati, berasal dari ahli lughah, pengguna bahasa, di kamus atau di buku nahwu atau yang lain, maka kita maknai dengan tradisi mereka, yaitu salat maknanya doa. Akan tapi jika terdapat istilah as-salat dalam perkataan syariat, maka kita tuhmal, kita tafsirkan sebagaimana kebiasaan syariat. Kebiasaan syariat itu menggunakan sholawat atau sholat dengan makna ibadah sholat. Memang terkadang syariat menggunakan istilah sholat dan maknanya doa. Namun yang menjadi kebiasaan sholat dalam istilah syariat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu, dimulai dengan bacaan takbir takbiratul ihram, diakhiri dengan ucapan salam. Inilah kebiasaan syariat. Maka kita maknai dengan makna yang jadi kebiasaan syariat, selama tidak dijumpai dalil yang menunjukkan bahasanya makna ini tidak dikehendaki. Fa'in wujudah dalilun, maka jika dijumpai dalil ala anna hadha ghairu murad, bahasanya makna ini tidak dikehendaki, ya, bahasanya salat dengan pengertian ibadah salat tidak dikehendaki, fa'innaha la tuhmalu alaihi. Maka pada saat itu istilah sholat tidak kita maknai dengan ibadah sholat, namun kita kembalikan kepada makna bahasa, yaitu Contohnya adalah firman Allah, ambillah dari harta mereka kotak-kotak itu zakat, yang zakat ini membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Wassalli alaihi, dan salatlah engkau untuk mereka. Salat di sini maknanya adalah doa. Ini qat'an, pasti 100% maknanya adalah doa, tidak mungkin yang lainnya. Dari mana Pak Bintang mengatakan qat'an? Dari mana bisa mengatakan pasti? Dari mana bisa mengatakan 100% maknanya demikian? Dalilnya adalah Rasul telah menjelaskan ayat di atas dengan perbuatan beliau. Jika datang kepada Nabi sekelompok orang membawa sedekah yaitu zakat, maka Nabi mengatakan Allahumma shalli ala ali fulan. Ya Allah, ya, berilah sanjungan kepada keluarga fulan. Ini tafsir Nabi untuk ayat di atas. Salawat dan Allah kepada Rasulnya, ya, atau wa ahsanu matila, pendapat yang paling benar dan yang paling bagus tentang pengertian selawat Allah untuk Rasulnya, inilah pendapat yang dipegang oleh al-muhaqqiqun minal ulama, para ulama peneliti, maknanya adalah sanjungan Allah fil malaikat a'la, di depan malaikat. Al-malak a'la itu nama lain dari al-malaikat. Allah menyebut-nyebut orang tersebut dengan sebutan yang baik, ala wajib ikhraf, dalam bentuk berulang-ulang di hadapan para malaikat. Demikian yang disampaikan oleh Sayyid Nusaymi di sini, beliau katakan bahasanya ini adalah pengertian yang paling bagus dan yang paling benar. Dan pengertian ini berasal dari salaf, yaitu dari tabi'in, tepatnya namanya Abul Aliyah, bagaimana dalam Sahih Bukhari. Namun di Sarah Ulul Maram, Saimin mengatakan bahasanya definisi ini juga sebenarnya ya, tidak terlalu bagus. Jadi Sarah Ulul Maram ya, mendefinisikan salawat dengan sanjungan Allah di hadapan para malaikat itu juga tidak terlalu bagus. Namun itu yang paling bagus daripada yang lain. Namun sebenarnya tidak bagus. Ya, kenapa? Karena dasar dari definisi ini ada perkataan tabiin, dan tabiin bukan dalil. Maka tabiin bukan dalil. Maka tidak jadi hujat. Namun ya, dibandingkan yang lain, ini yang paling baik. Nah, nuhidah selain aja dikit, jika kita bersalawat untuk Nabi sekali, maka Allah akan memuji kita dengan sebab satu salawat tadi sebanyak 10 kali. Walilalhamdu. Walihada, oleh karena itu, maka sepatutnya kita memperbanyak salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bukatil Mustafa dengan semaksimal mungkin. Sedangkan salam, maka salam adalah isim masdar dan bukan masdar. Isim masdar dari salama, karena masdar untuk salama adalah taslim, sama persis dengan kallama. Kallama masdarnya taklim, isim masdarnya salam. Assalam maknanya di sini adalah assalamatu, keselamatan dari bahaya, baik bahaya yang istiyah bersifat fisik, bersifat konkret, ataupun maknawiyah bahaya yang bersifat abstrak. Maka bahaya yang bersifat konkret itu adalah bahaya yang kelihatan, penyakit di badan, atau bahaya, contohnya bahaya di badan, penyakit atau yang lainnya, atau bahaya di harta, kebakaran, hilang, atau bahaya yang ada di masyarakat, yaitu jadidin, wakohtin, pataklik, wakohtin, kekeringan, tidak pernah turun hujan, wakohtin, dan diliputi ketakutan karena terjadi pemberontakan. Kemudian ada pun assalamatu minal afat al-mahnawiyah, sedangkan keselamatan dari bahaya yang bersifat abstrak, adalah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan agama seseorang dari perkara-perkara yang menyebabkan penyimpangan. Wa bi nisbati li rasul, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika kita doakan Rasul supaya mendapatkan keselamatan, maka keselamatan konkret bukanlah yang dimaksudkan. Kok bisa? Ya, li'annahu waktu mufiya sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah meninggal, maka bukan keselamatan konkret. Ya, maka keselamatan apa itulah yang dimaksudkan. Sehingga sehingga makna salam untuk Nabi adalah doa supaya Allah menyelamatkan syariatnya dari segala bahaya. Ya, karena keselamatan syariat Muhammad itu sama dengan keselamatan Muhammad. La syakka tidaklah diragukan. Kata tiga demikian, namun mungkin juga kita katakan yang dimaksud dengan salam di sini adalah juga salam konkret, yaitu pada hari kiamat. Bagaimana terdapat dalam hadis bahasanya doa para rasul ketika mereka mendidik sirat, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Maka kesimpulannya, salam untuk Nabi itu maknanya dua. Pertama adalah keselamatan, doa keselamatan untuk syariat Nabi. Karena keselamatan untuk Nabi, keselamatan syariat sama dengan keselamatan Nabi. Dan yang kedua adalah keselamatan untuk Nabi secara konkret di akhirat. Maka di sini pembuat nazar, pembuat syair mengumpulkan antara salat dengan salam. Dan apa beda salawat sama salam? Maka salam itu fungsinya adalah zawalul makruh, untuk meniadakan hal yang dibenci. Ini terwujud dengan salam. Dan sedangkan salawat itu pujian dan sanjungan, maka itu adalah husnul maqsud, husnul khair, dan terwujudnya kebaikan, terwujudnya apa yang diinginkan. Nah, ini adalah salawat. Inilah hakikat salawat. Jadi apa beda salawat dan salam? Ya, salawat itu dengan salawat maka terwujudlah kebajikan, dan dengan salam terhindarlah dari segala keburukan. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.